Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, akhawati dan ummahat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwa dalam kehidupan berumah tangga, muasyarah, hubungan antara suami istri, ada kalanya melalui waktu-waktu sulit, masing-masing baik suami ataupun istri ada kalanya melalui waktu di mana mereka emosi karena satu dan lain sebab yang terkadang mengarah kepada tolak perceraian, baik itu dari pihak suami mengancam aku cerai kamu, aku talak kamu, ataupun dari pihak istri menantang dan meminta itu kepada suaminya, ceraikan saja, dan yang semisalnya. Terkadang sebab yang menyebabkan itu semua sesuatu yang tidak logis, tidak makul, bahkan bukan sesuatu yang serius, yang begitu penting, bahkan sesuatu yang memang itu remeh, perkara kecil sebenarnya, atau sesuatu yang sebenarnya bisa dibenahi dan diselesaikan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan mudah kalau saja masing-masing menjaga dan mementingkan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri. Terkhusus kepada istri, karena memang waktu diberikan untuk mereka. Ingatlah selalu bahwa pernikahan adalah kenikmatan yang Allah berikan padamu. Di Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasul sebutkan, la'alla ihdakunna antatul aimatuha min abawaiha wa ta'annasa fayarzuqaha Allah zaujan wa yarzuquha minhu malan wa walada. Terkadang salah satu dari kalian para wanita lama menggadis di antara orang tuanya, ini bersama orang tuanya, sampai menjadi gadis tua, sampai kemudian Allah berikan padanya rizki seorang suami, dan darinya Allah berikan padanya rizki harta dan anak. Dia punya anak, dia punya harta cukup dari suami tersebut. Demikian Allah atau Rasul sebutkan pernikahan itu rizki. Fayarzuqahullah zaujan, Allah beri rizki dia seorang suami. Maka suami atau pernikahan bagi seorang wanita rizqullah, kenikmatan yang wajib disyukuri. Sebagaimana harta, uang belanja, nafkah dan anak dari suaminya juga rizki, kenikmatan yang Allah berikan padanya. Tentu yang namanya kenikmatan wajib disyukuri, wajib dijaga, tidak disia-siakan, tidak dianggap remeh, tidak dianggap kecil. Selain ketaatan memang kepada suami menjadi sebab tersendiri bagi seorang istri masuk jannah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika wanita itu sholat lima waktunya, puasa di bulannya Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Maka ketaatannya kepada suami salah satu sebab dengannya dia masuk jannah, surga. Ini mukaddimah agar kemudian setiap istri mengingat besarnya kenikmatan rizki yang Allah berikan. Ingat, kalau bukan suami ini datang meminangmu, kalau bukan karena pernikahan ini, mungkin kamu akan menjadi gadis yang tua, perawan tua di rumahmu, tanpa suami, tanpa anak. Agar kemudian tidak mudah-mudah dia meminta perceraian hanya karena ada gesekan dan perselisihan dengan suaminya, agar tidak mudah-mudah menantang-nantang cerai, minta cerai kepada suaminya. Maka yang pertama, ingatlah selalu bahwa meminta perceraian dari suami tanpa sebab syar'i yang sahih menjadi perkara yang dia bisa dihukum di yaumul qiyamah. Karenanya dalam hadis Rasul sebutkan, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita manapun, istri, minta cerai tanpa sebab yang syar'i, yang sahih, hanya karena emosinya, maka haram baginya mencium bau wangi jannah. Hadis di Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. juga khulu', al-khulu', istri yang minta lepas dari suaminya, meminta untuk diputus hubungan akad pernikahan. Salah satu khulu', salah satu tanda kemunafikan pada seorang wanita dalam hadis Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita, para istri yang meminta khulu', merekalah wanita-wanita yang munafik, munafiqat. Demikian jika semua itu tanpa sebab syar'i yang benar. Yang kedua, ingatlah selalu pula bahwa upayamu sebagai seorang istri membenahi hubunganmu dengan suamimu ketika ada problem dan masalah, dan itu bisa saja terjadi di keluarga siapapun, tapi berusaha kamu membenahi hubungan menjadi salah satu pertanda kalau dirimu nisaul jannah, wanita-wanita penghuni surga. Di dalam hadis Rasul sebutkan, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud. Sifat istri-istri kalian yang mereka itu ahlul jannah, al-wadud, mereka itu penyayang, sayang, cinta kepada suaminya, dan ada pada dirinya sifat-sifat karakter yang karenanya dia dicintai dan disayangi oleh suaminya. Al-a'ud, yang selalu kembali, mudah kembali kepada suaminya, artinya kembali dalam banyak perkara dia memerlukan suaminya dan kembali kepadanya. Rasul tafsirkan, allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi thumma taqulu wallahi la adhuqu ghumsan la adhuqu ghumdan hatta tardha. Di mana ketika suaminya marah karena cekcok di antara keduanya, dia datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian dia sampaikan, demi Allah, aku gak akan bisa tidur nyenyak sebelum engkau ridho kepadaku. Ini datang kembali kepada suaminya, menampakkan, menyampaikan penyesalannya, berusaha meminta untuk diridhoi suaminya, dimaafkan olehnya. Dia akan selalu gelisah, bersedih sebelum suaminya memaafkan dan meridhoi dirinya. Hadis dinasai dalam Sunan Kubra dan juga Tabrani. Maka upaya dan usaha seorang istri membenahi hubungan retak antara dia dengan suaminya, tanda-tanda ahlul jannah pada dirinya menjadi wanita-wanita surga karenanya. Oleh karenanya Allah pula menganjurkan sulh, perdamaian dengan seorang suami. Dalam An-Nisa 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika seorang wanita khawatir takut dari suaminya nusuz, membangkang, melawan, atau berpaling darinya, maka tiada mengapa keduanya berdamai. Dan perdamaian itu baik kata Allah, dipuji dan dianjurkan oleh Allah. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun memang jiwa itu dipenuhi dengan syuh. Syuh itu bukhul, bakhil, pelit. Disebut demikian karena hukum asalnya gak ada orang mau melepas haknya. Tahu itu hak dia, tahu dia di posisi yang mungkin benar, gak mau kemudian mengalah dan mengikuti kemauan atau demi lawannya yang sedang berselisih dengannya. Itu sifat kejiwaan pada setiap manusia. Artinya ayat mengajarkan akan sulit perdamaian dicapai kalau masing-masing mempertahankan haknya dan tidak mau berkorban demi perdamaian, demi kebaikan. Untuk ke arah perdamaian itu harus ada yang berkorban, harus ada yang berjiwa besar, harus ada yang mengalah. Yang penting tercapai kata damai, terbenahi hubungan di antara keduanya. Dan itu bukan aib mengalah, bahkan melepas sebagian hak, bukan aib. Terkhusus bagi seorang istri, bahkan menunjukkan itu kesempurnaan baginya. Tidak sebagaimana sebagian wanita dan yang di sekelilingnya yang mempertahankan haknya. Ini kadang dikompori, wanita yang lemah ini kurang akal, kurang agamanya, diprovokasi entah itu oleh keluarganya, bapak atau ibunya, kakaknya, atau mungkin pengacaranya kalau dia pakai pengacara, diprovokasi demikian rupa. Awas, kamu ingat ini hakmu, jangan mau ngalah, itu kurang ajar suami, dia salah, gak bisa. jangan kamu mau nuruti kemauannya, jangan kamu syaitan. Terkadang keluarga pun menjadi syaitan, memprovokasi dan membakar dia untuk terus semangat melanjutkan tuntutan dia untuk cerai atau khulu'. Makanya kata Imam Asy'di terkait ayat di atas, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radha, jika memang seorang istri khawatir suaminya semakin membangkang, semakin menjadi-jadi, berpaling darinya, maka yang lebih baik keduanya, terutama istri, mengarah kepada perdamaian dengan dia menggugurkan, mengalah dari sebagian haknya, tidak dia tuntut secara sempurna. Misalnya dengan menurunkan, mengurangi sebagian kewajiban yang itu atas suaminya, nafkah misalnya, mungkin kesepakatan mereka belanja nafkahnya sebulan misalnya saja 2 juta rupiah, sudahlah kita damai kembali, kita benahi hubungan rumah tangga ini. Walaupun kamu beri aku 1 juta sebulan, gak apa-apa, demi anak-anak kita, dan yang misal itu. Atau demikian pula masalah sandang, pakaian, atau papan, tempat tinggal. Mungkin rumahnya agak jelek, mungkin agak jauh, dan semisalnya. Memang itu hak semula bagi dia istri, tapi dia gugurkan, dia mengalah demi damai di antara keduanya. Oleh karena itu kita tahu kisah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, aqilah, wanita yang sangat berakal, sempurna akalnya. Ummul Mukminin, ketika Rasul hendak melepasnya, menceraikannya, dia tahu Rasul sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha, dan di sisi lain beliau ingin tetap menjadi istri Rasul, karena istri Rasul di dunia akan menjadi istri Rasul pula di akhirat kelak, dan itu segalanya baginya akhirat. Maka dia rela berkorban, mengalah. Hari yang semestinya itu hak dia, giliran beliau, beliau berikan kepada Aisyah, sehingga beliau tidak mendapat giliran. Tetapi tetap dengan itu beliau sebagai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mengalah, berkorban demi terjaganya utuh rumah tangga dan hubungan suami istri, anak-anak masih punya ayah, punya ibu dalam satu atap. Wasulhu khair, dan perdamaian itu baik kata Allah. Yang ketiga, ingatlah selalu apa yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 237. wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian, sungguh Allah itu maha melihat segala yang kalian lakukan. Allah mengajarkan dalam ayat ini untuk masing-masing tidak melupakan keutamaan, kebaikan orang lain, saudaranya. Ketika terjadi perselisihan di antara suami istri, ada keretakan hubungan di antara keduanya, terkadang permusuhan itu begitu sengit, kebencian itu begitu tajam di antara keduanya, masing-masing ingin membalas dan melampiaskan dendamnya yang kesumat, mati-matian. Seakan merasa puas kalau lawannya tersakiti, terzalimi, dan yang semisalnya. Mengungkap masing-masing aib dan kekurangan-kekurangan yang mungkin selama ini terjadi, sehingga itu seperti terakumulasi dan tersimpan datanya, diungkap semua. Mungkin mereka menjalani hubungan suami istri 20 tahun, mungkin 30 tahun, kurang, lebih, yakni begitu terjadi masalah, diungkap semua, diobral. Memang anti, pernah begini, begini, begini, begitu. Ingat waktu itu anti begini, anti melakukan ini, anti berkata begini. Dia pun sama. Antum sebagai suami, antum pernah begini, antum pernah berbuat begitu, antum pernah berkata begini. Diobral. Dan syaitan semangat jika sudah terjadi semacam itu. Seakan lupa masing-masingnya keutamaan dan kebaikan di antara keduanya selama 20 tahun, 30 tahun. Lupa sama sekali betapa banyak kebaikan kamu dapati dari suamimu. Jasa-jasanya kepadamu, bantuan-bantuannya, perhatian, kasih sayangnya, cintanya, nafkah belanjanya, dan sekian banyak. Bagaimana kamu lupakan begitu saja? Hanya karena ketersinggunganmu, karena sakit hatimu, hanya karena suara syaitan yang menghembuskan, membisikkan perceraian di telingamu. La tansau al-fadl bainakum. Jangan kamu lupakan keutamaan di antara kalian berdua. Kadang perkara-perkara yang dekat, yang mudah, dilupakan dan tidak dipedulikan oleh seorang istri, Gampangannya misalnya tadi pagi kamu buatkan apa suamimu sarapan? Mungkin lupa. Apalagi kemarin, kemarin apa sarapannya, makan siang, malamnya kamu buatkan apa? Lupa. Kemarin dia keluar bersama siapa? Lupa, gak perhatian dengan hal-hal semacam itu. Tapi kalau sudah muncul perselisihan dan syaitan datang padanya, diungkit-ungkit dan ingat bahkan kejadian yang puluhan tahun sudah berlalu. Oh ya, dulu kamu memang rupanya ini yang kamu inginkan. Memang kamu ingin cerai. Memang kamu ingin, dulu kamu pernah berkata begini. Ingat, subhanallah. Ucapan yang sudah dikatakan mungkin 5-10 tahun yang lalu. Mungkin suaminya juga sudah lupa. Enggak, kamu pernah berkata begini. Di depan fulan, di depan orang tuaku, atau kapan, di sini, di situ, diingat-ingat sama dia. Syaitan memang semangat. Kamu pernah berbuat begini, begini. Ingat, tahun sekian, kejadian yang sudah tahunan. Dia ungkit-ungkit dan dia ingat. Hakadha syaitan. Maka jangan kamu lupakan kemesraan, kedekatan, cinta, kasih sayang, hubungan baik yang terjalin selama ini dengan suamimu. Yang ketiga, ingat-ingat selalu bahwa terutama jika memang itu ada, sudah ada anak, kamu punya anak dari suamimu, menjadi amanat dan tanggung jawab bersama untuk mendidik mereka, membesarkan mereka. Dia perlu, sangat membutuhkan kasih sayang dan kemanjaan seorang ibu. Dia pula sangat membutuhkan perhatian, pendidikan, pengayoman dari seorang bapak. Dengan perceraian, hancur semua itu. Maka jangan kamu egois, hanya mementingkan pribadimu, melupakan nasib dan kepentingan anak-anakmu. Banyak kerusakan anak terjadi, jadi anak nakal, jadi anak rusak. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Sebabnya adalah broken home. Dia mendapati rumah yang tidak ada kasih sayang, tidak ada bapak yang mengayomi, atau tidak ada ibu yang menyayangi mereka. Kemana lari anak ini? Ke jalan akhirnya. Jadilah anak jalanan. Anak-anak yang rusak. Qul iyadzu billah. Oleh karena itu, termasuk perkara penting yang tidak bisa dilupakan, dalam situasi semacam ini, terutama wanita, istri, memerlukan pendamping dan pembisik. dia sangat membutuhkan untuk memberi masukan padanya. Dia galau sekarang, kacau kejiwaannya, labil. Apalagi wanita mungkin bisanya nangis. Dia memerlukan advis, dia membutuhkan arahan, masukan, apa yang harus dia lakukan. Maka ingat, cari pendamping, pembisik yang amanat, yang jujur dan betul-betul ingin baik bagimu. Jangan asal ambil orang, jangan asal pilih, bukan dengan hawa nafsumu, karena fulan dekat denganku, fulanah maaf. Si istri merasa fulanah teman baiknya, teman dekatnya, lama, itu yang dipilihnya, bukan maslahat yang dipertimbangkan, tapi perasaannya. Bisa jadi fulanah ini jadi syaitanah. Ketika dia curhat padanya, suamiku begini, begini, begini, begini. Oh, dasar itu suami gak tahu diri, berarti dia begini. Jangan mau anti, jangan mau ngalah, udah cerai saja, pulang, minta pulang kembali ke orang tuamu lebih baik daripada suami seperti itu. Jadi syaitan. Maka pilih yang bernasehat, betul-betul ingin baik bagimu, amanat. Anti, jangan terbawa emosi, jangan mendengarkan syaitan itu. Amarah sesaat, ingat anak-anak, jangan tergesa-gesa masalah cerai, hulu, sabar, mengalahlah, damai itu baik, itu anjuran Allah. Demikian, mendinginkan hatimu, amanat, ingin baik dan bernasehat bagimu. Makanya di dalam hadis terkait perseteruan, Rasul sebutkan di Bukhari Muslim, wa khairuhuma alladhi bada'a bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang memulai salam. Ada perseteruan, yang ini berpaling dari yang itu pun berpaling dari yang ini, permusuhan. Jaga gengsi masing-masing sekarang. Siapa yang terbaik di sisi Allah dari keduanya yang mau memulai membenahi hubungan, pertama memberikan salam kepada lawannya. Ingatlah selalu, tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting, adalah doa. Karena al-qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Qalbu itu ada di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka banyak doa, dekatkan dirimu kepada Allah. Ketika sujud dalam lima waktu sholat, ketika kamu bangun malam, qiyamul lail, tahajud, minta petunjuk kepada Allah doa, ya Allah, benahi hubungan kami berdua, beri hidayah kepada suamiku, luluhkan hatinya untukku, jaga hubungan rumah tangga kami, jaga anak-anak kami, ya Allah. Arahkan, bimbing kami kepada yang lebih baik. Doa, dan itu senjata yang segala-galanya, begitu penting, terkhusus ketika masa-masa sulit seperti ini, ketika ada hubungan retak dan renggang, ada cekcok dan perselisihan antara suami istri, banyak-banyak doa kepada Allah, banyak-banyak mendekatkan diri, karena di tangan Allah segalanya, yang berkuasa atas segala sesuatu. Mungkin itu beberapa perkara dan nasihat bagi seorang istri ketika menghadapi perkara dan problem di dalam rumah tangganya. Ini ada yang tanya, bagaimana hukumnya bila seorang anak jika dinasehati orang tuanya malah memusuhi dan memfitnah orang tuanya pada halayak ramai. Apa ini termasuk tidak punya adab? Bukan lagi tidak punya adab, itu kedurhakaan dari si anak, wal'iyadzubillah. Dia balas kebaikan orang tuanya yang menasehati dan membimbing dia dengan kedustaan dan fitnah yang dia sebarluaskan. Ini anak durhaka kepada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan? Menasehatinya karena semua sayang padanya, atau bolehkah kita menunjukkan bukti fitnahan dia pada orang tua? Karena kami punya bukti, screenshot dan semisalnya. Dipertimbangkan, jika memang itu ada manfaatnya, ya kamu mungkin bisa lakukan. Itu gak benar fitnah. Mungkin di keluarga terkhusus, keluarga besarnya, tunjukkan jika memang itu perlu. Tapi yang lebih penting mungkin upaya bagaimana anak ini bisa sadar kalau dia telah berbuat kejahatan dan maksiat besar. Doakan selain nasihat, tetapi tidak kalah pentingnya pertanyaan, bagaimana anak ini bisa seperti itu. Tentunya tidak terjadi begitu saja tiba-tiba. Ini ada sebab yang berkepanjangan dari awal. Apa yang membentuk dia seperti ini? Tentunya ada keteledoran yang begitu besar dari orang tuanya selama ini. Tersia-siakan anak ini tarbiyahnya, pendidikannya. Dikejutkan orang tuanya, tiba-tiba muncul watak dan sifat anak yang seperti ini. Siapa yang salah? Salah terbesar orang tuanya sendiri. Dari kecil kamu apakan anakmu? Bagaimana pendidikanmu, tarbiyahmu kepada mereka setelah dia besar, dewasa, berani berbuat seperti ini pada orang tuanya? Maka ya sadari itu kesalahan orang tua sendiri, benahi apa yang sudah lalu, istighfarlah kepada Allah banyak-banyak, dan berusaha sebisa mungkin menasehati si anak dan mengingatkan dia dengan baik. Karena kalau sudah terbentuk seperti ini, sulit dihadapi dengan emosi, dengan kata-kata tajam, dibalas dengan kejelekan yang serupa, akan semakin sulit. Anak akan semakin jadi. Waliyadzubillah. Sabar, banyak doa, dan sebisa mungkin diingatkan, dinasehati dengan kata-kata yang baik. Doa kepada Allah agar hatinya lunak dan luluh, mau dibenahi dan dinasehati. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.